ku kagumi kelemahanmu. Ku cintai semua kekuranganmu. Itu bagiku indah, kau yang tak sempurna. Saat senja datang gantikan siang, mereka bilang kau malam tanpa bulan. Beda tak sama, kau yang tak sempurna. Bagiku kau segalanya, murni estetika. Apa yang kau tanam itu yang kau petik. Apa yang kau jalani selalu beri yang terbaik. Impian tentang kau yang tak berbatas, jauh dari sempurna tapi membekas. Silakan jadi hakim untuk semua perkara. Keterbatasan ini tulus, jalankan cinta. Terhina dalam hati, tersudut karena beda. Kau sosok tak sempurna, tapi ku bermakna. Kagumi alasan, walau itu buruk. Ku cinta semua walaupun kau tak berbentuk. Aku seperti patung dalam pemahaman. Dunia indrawi bukan untuk keindahan. Mungkin kau mengerti, mungkin kau tidak. Masa lalumu seperti gading yang bisa retak. Mungkin kau sadari, mungkin kau tidak. Tapi ku yakin kau tetap yang sempurna. Kau yang tak sempurna.